Kemudian ikhwani fiddin rahimakumullah, kita beralih pada hadis berikutnya. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun la tasaddaqanna bi sadaqatin fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi sariqin fa asbahu yatahaddatsuna tusaddiqa al-lailata 'ala sariq. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun, seseorang berkata, la tasaddaqanna bi sadaqah, saya akan bersedekah dengan suatu sadaqah. Fa kharaja bi sadaqatihi, keluarlah dia dengan membawa sedekahnya. Fa wada'aha fi yadi sariqin, ternyata dia meletakkannya atau memberikannya pada tangan seorang pencuri. Yani tentu dia tidak menyengaja. Fa asbahu yatahaddatsuna, maka di waktu pagi orang-orang pun berbincang-bincang. Tusuddiqa al-lailata 'ala sariq, pada malam tadi ada pencuri yang diberi sedekah. Faqala, maka berita itu sampai kepadanya dan dia pun berkata, Allahumma lakal hamd, ya Allah segala puji milikmu. La tasaddaqanna bi sadaqah, kalau begitu saya benar-benar akan bersedekah lagi dengan suatu sedekah. Fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi zaniyah, maka keluarlah dia dengan membawa sedekahnya dan ia letakkan pada tangan seorang pezina. Dia berikan, ternyata seorang pezina. Fa asbahu yatahaddatsuna tusaddiqa al-lailata 'ala zaniyah, masuk waktu pagi maka orang-orang pun berbincang-bincang, pada malam tadi telah disedekahkan suatu sedekah kepada seorang pelacur. Faqala, dia pun kemudian berkata, Allahumma lakal hamdu, ya Allah segala puji milikmu. Ala zaniyah, ternyata pada seorang pelacur. La tasaddaqanna bi sadaqah, saya sungguh akan bersedekah kembali dengan suatu sedekah. Fa kharaja bi sadaqatihi, pergilah dia dengan membawa sedekahnya. Keluar dari rumahnya dengan membawa sedekahnya. Fa wada'aha fi yadi ghaniyyin, maka dia berikan, ternyata di tangan seorang yang kaya. Fa asbahu yatahaddatsun, masuk waktu pagi orang-orang pun berbincang. Tusaddiqa 'ala ghaniyyin, telah diberi sedekah orang yang kaya. Faqala, Allahumma lakal hamd. Dia pun mendengar berita itu dan dia mengucapkan, ya Allah milikmu lah segala pujian. Ala sariq wa ala zaniya wa ala ghani, ternyata kepada seorang pencuri, kepada seorang pelacur, dan kepada seorang yang kaya. Fa'utiya faqila lahu, maka ada orang datang kepadanya dan berkatalah kepada orang ini yang telah bersedekah, amma sadaqatuka 'ala sariqin fala'allahu an yasta'iffa 'an sariqatihi, adapun sedekahmu kepada orang yang pertama pencuri, maka mudah-mudahan dengan sedekah itu dia kemudian menjaga dirinya sehingga tidak lagi mencuri. Wa amazaniyatu fala'allaha tasta'ifu an zinaha. Adapun sedekahmu kepada pelacur itu, mudah-mudahan dengan sedekah itu ia tidak lagi melakukan praktek-praktek perzinaan. Wa amal ghaniyyu fala'allahu an ya'tabir. Adapun sedekahmu kepada orang kaya, mudah-mudahan dia mengambil pelajaran dari sedekah itu. Fayunfiq mimma atahullah, sehingga dia pun ikut bersedekah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Rawahul Bukhari bilafzihi wa Muslimun bima'na. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan lafal beliau dan telah diriwayatkan pula oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dengan makna yang sama dan sedikit perbedaan lafal. Ikhwan fiddin rahimakumullah, pada hadis ini ada pelajaran-pelajaran penting bagi kita, yaitu bahwa seseorang ketika beramal saleh dengan niat yang benar dan ia telah melakukan amalan tersebut dengan bersungguh-sungguh untuk melakukannya dengan benar pula, tapi ternyata keliru, maka pahala amal tersebut insyaallah tercatat di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla akan menerimanya selama niatnya benar dan ia telah berusaha untuk benar dalam melakukannya, walaupun ternyata keliru. Ikhwan fiddin rahimakumullah, orang ini telah berusaha untuk memberikan sedekahnya pada orang-orang yang berhak, tapi ternyata salah. Salah sasaran. Yang pertama, ternyata dia seorang pencuri. Yang kedua, ternyata dia seorang pelacur. Dan yang ketiga, ternyata dia seorang yang kaya. Ketiga golongan ini bukan orang yang berhak untuk disantuni. Orang yang kaya mestinya dia justru bersedekah. Pelacur, ahli maksiat, bagaimana diberi sedekah? Dan pencuri juga demikian. Bagaimana seseorang akan bersedekah kepada pencuri, seorang yang melakukan kejahatan kepada manusia dengan mengambil harta benda mereka? Namun ia melakukan itu semuanya tanpa unsur kesengajaan, sehingga ketika orang-orang membicarakan tentang sedekahnya, tusuddiqa al-laila 'ala sarik, malam ini pencuri diberi sedekah, malam berikutnya ternyata pelaku zina, orang-orang pun membicarakan, malam ini seorang pelacur diberi sedekah, berikutnya seorang yang kaya diberi sedekah. Ia tetap mengucapkan Allahumma lakal hamd, ya Allah, segala puji milikmu. Memuji Allah Azza wa Jal. Kenapa? Karena dalam segala kondisi Allah Azza wa Jal berhak dipuji. Ia pun telah berusaha untuk beramal sebaik mungkin. Namun ternyata keliru. Di luar dugaan, apalagi kesengajaan. maka bagaimanapun dan apapun yang terjadi, dia tetap memuji Allah Azza wa Jalla. Dan ini juga sesuai dengan yang diajarkan Nabi kita alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mendapati sesuatu yang membahagiakan, beliau memuji Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya Allah, segala puji milik-Mu yang dengan nikmat-Mu segala kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Tapi kalau beliau mendapatkan sesuatu yang berlawanan dengannya, beliau juga mengucapkan pujian kepada Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji milik Allah dalam segala keadaan. Nah, sehingga di sini orang tersebut sekalipun kondisinya seperti yang kita dengar, dia keliru menempatkan sedekahnya, dia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah juga menegaskan di sini dalam syarahnya, "Idza ataka ma yasurruka faqul alhamdulillah alladzi min ni'matihi tatimmus shalihat." Bila kamu memperoleh sesuatu yang menyenangkanmu, ucapkan alhamdulillah, segala puji milik Allah yang dengan nikmatnya akan sempurna segala yang baik. Wa ma yasu'uka, dan ketika engkau mendapati sesuatu yang tidak baik bagimu atau berlawanan dengan yang pertama, faqul, maka ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun keadaannya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, karena inilah akhirnya datang seseorang kepadanya dan memberikan kepadanya suatu harapan besar. Dikatakan kepadanya, amma sadaqatuka 'ala sarik, adapun sedekahmu kepada sarik pencuri, mudah-mudahan dengan sedekahmu dia tidak lagi mencuri. Dan sedekahmu kepada pelacur, mudah-mudahan dengan itu dia tidak lagi melakukan praktek-praktek perzinaan. Na'udzubillah min dzalik. Dan adapun sedekahmu kepada orang kaya, mudah-mudahan dia mengambil pelajaran sehingga dia pun ikut bersedekah. Yang selama ini belum bersedekah, dan dia justru disedekahi padahal dia mampu, dia berpikir dan dia pun akhirnya bisa ikut bersedekah. Nah, ini harapan dari sedekah-sedekahnya. Adapun pahala di sisi Allah Azza wa Jal, maka pahala insyaAllah tertulis selama betul-betul dia ikhlas karena Allah Azza wa Jal dan dia telah berusaha untuk melakukan yang benar. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, "Idza hakama al-hakim fajtahad fa asab falahu ajran wa idza akhta falahu ajrun." Kalau seorang hakim menetapkan suatu hukum dan dia telah bersungguh-sungguh untuk tepat, untuk benar, tapi ternyata keliru, maka dia dapat satu pahala. Dan apabila dia benar, maka dia dapat dua pahala. Nah, di sini sekalipun hadis ini terkait dengan seorang hakim, tapi ulama rahimahumullah memahaminya bahwa ini juga terkait dengan selain hakim. Seorang mufti, seorang ahli fatwa, menetapkan suatu fatwa, dia telah berusaha untuk tepat sesuai syariat, tapi ternyata keliru, maka dia tetap dapat satu pahala. Nah, begitu pula di sini, mungkin selain mereka pun ada orang yang ingin berbuat kebaikan. Sudah benar-benar ikhlas dan ia berusaha untuk tepat, tapi ternyata keliru, maka insyaallah pahala tetap dia terima. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, itulah kandungan hadis ini ya, sehingga ini menjadi harapan bagi kita semuanya ya, harapan bagi kita semuanya untuk betul-betul beramal dengan niat yang ikhlas dan berusaha benar, dan insyaallah dengan itu pahala akan kita dapatkan ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, di sini ada hal yang mungkin perlu kita ingatkan. Tentu hal ini tidak berlaku bagi mereka yang sudah mengerti itu salah dan tetap melakukannya ya. Kalau sesuatu telah diketahui salahnya dan tetap dilakukan, maka tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jal. Begitu pula mungkin ada orang-orang yang belum tahu itu suatu kesalahan namun tidak mau tahu. Nah, ini juga kondisi yang membahayakan. Ada sebagian orang berbuat tapi dia tidak mau berusaha untuk berilmu. Nah, ini suatu kesalahan. Ada kesempatan untuk berilmu, untuk mengetahui suatu hukum, namun ia tidak punya semangat untuk itu. Bahkan fasilitas ilmu sesungguhnya mudah, tapi dia pun tidak mau mempelajari ilmu. Padahal ilmu merupakan dasar daripada suatu amalan. Al-ilm qabla al-qaul wal-amal. Ilmu itu sebelum seseorang berbicara dan sebelum seseorang beramal. Maka kalau ada seseorang yang punya taksir, kelemahan atau kemalasan dalam menuntut ilmu, lalu ia terus dalam kesalahan, ini pun dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan ya. Bisa jadi ia juga ditolak amalnya ya, karena sikap taksir, sikap tidak mau berbuat yang lebih baik, talabul ilm, padahal semua fasilitas mudah, gampang, dan sesungguhnya dia pun mampu melakukannya. Ala kulli hal, segala kondisi kita serahkan kepada Allah Azza wa Jal, Allah yang Maha Tahu ya, tentang kondisi masing-masing manusia.